السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada hadis yang ke-35 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bay'u ba'dikum ala ba'd ala bay'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana ila akhirih. Jangan saling hasad, jangan saling dengki, jangan saling curang, jangan saling membenci, jangan saling berpaling. Dan jangan membeli apa yang sedang dibeli orang lain, jangan menawar apa yang sedang ditawar orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan kita sampai syarahnya dari Ibnu Rajab pada ucapan beliau rahimahullah, wa kharraja Abu Dawud min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطب. Hati-hati kalian dari yang namanya al-hasad, kedengkian, karena sesungguhnya kedengkian akan memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Atau qala al-ushub, atau dalam riwayat seperti api memakan rerumputan, rumputan kering. Wa kharaja al-Hakim wa ghayruhu min hadits Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu. Qalu, mereka bertanya, ya Nabi Allah, wa mada'ul umam, ya Rasulullah, apa itu penyakit-penyakit umat? Qala al-ashr wal-batar wal-takathur wal-tanafus fid dunya wal-tabaghud wal-tahasud hatta yakunul baghyu thumma al-haraj. Penyakit-penyakit umat terdahulu, kata Nabi, adalah kejelekan-kejelekan. Dan al-batr, menolak kebenaran. At-takatsur, memperbanyak harta. Wat-tanafus, persaingan-persaingan dunia. Tanafus fid dunya, persaingan-persaingan dunia. Wat-tabaghud, dan saling membenci. Wat-tahasud, dan saling hasad. Hingga terjadilah kedzaliman-kedzaliman, dan kemudian terjadilah kekacauan. Al-haraj. Diriwayatkan Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Wa qismun akhar minan nas idza ra'anil hasad, wa qismun akhar minan nas idza hasada ghairahu lam ya'mal bi muqtada hasadihi. Jenis lain dari manusia, kalau dia hasad pada orang lain, maka dia tidak mengamalkan konsekuensi dari kehasadannya. Walam yabghi alal mahsud, dan tidak berbuat dolim kepada yang dihasadi. Biqaulin wala fi'lin, tidak dengan ucapan, tidak dengan perbuatan. Wa qad rawa anil hasan, dan sedang diriwayatkan, telah diriwayatkan dari al-hasan, annahu la ya'samu dhalik, bahwa demikian tidak dosa. Mengapa? Karena masih di dalam hati dan tidak mempengaruhi perbuatan. Misalnya ketika kita melihat saingan kita malah berhasil, muncul tuh otomatis orang ajar. Itu sejenis dengan kedengkian. Kok dia yang berhasil? Tapi kemudian dia tidak menuruti kedengkiannya dengan amalan-amalan atau dengan ucapan-ucapan lain. Tidak kemudian mengumumkan, hati-hati itu orang, enggak jujur itu dan sebagainya, supaya tidak laku, atau dengan perbuatan membuat berbagai macam fitnah-fitnah. Dia tidak turuti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak mengapa kalau kedengkian tadi tidak dituruti dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang mendolimi orang yang dihasadi. Qala, diriwayatkan dari Al-Hasan, kalau yang demikian masih belum terkena dosa. Sama seperti orang yang berniat jahat, tapi kemudian tidak dilakukan. Itu juga tidak dosa. Ini kalau kita curi itunya asik gitu. Tapi tidak jadi. Itu juga tidak dosa. Warawa marfu'an min wujuhin da'ifah. Diriwayatkan secara marfu', tetapi dari riwayat-riwayat yang memiliki kelemahan. Wa hadha ala naw'aini, disebutkan tadi ucapan Al-Hasan bahwa yang seperti itu diriwayatkan pula secara marfu', tetapi dari sisi-sisi yang lemah sehingga tidak dibawakan nasnya oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Wa hadha ala naw'aini, dan ini ada dua jenis. Ahaduhuma an la yumkinuhu izalatul hasad min nafsih. Jenis pertama, yang tidak memungkinkan dia untuk menghilangkan hasad dari dirinya. Kenapa tidak suka apa yang disukai orang lain? Malah dia benci dengan apa yang disukai orang lain. Kalau dia enggak bisa menghilangkannya, fayakunu maghluban ala dhalik. Berarti dia kalah dengan pikiran itu. Fala ya'tham bihi. Dia tidak dosa memang, tapi dia kalah dengan pikirannya. Wathani man yuhdith nafsahu bidalik ikhtiaran, atau yuhadith nafsahu bidalik ikhtiaran. Yang kedua adalah orang yang sengaja atau mengajak bicara dirinya dengan itu. Ikhtiaran. Ikhtiaran itu bukan terpaksa. Ini pilihan dia sendiri, bukan terpaksa. Karena ada yang tadi, yang jenis pertama, itu tiba-tiba muncul dan dikalahkan oleh pikiran tersebut. Jadi tiba-tiba muncul aja pikiran itu. Kurang ajar, dia sekarang udah begini, udah begitu. Itu spontan, dan dia maghlub, terkalahkan. Yang kedua ini, enggak. Bukan spontan. Dan dia sesungguhnya bisa untuk diam atau tidak berbicara. Wa yu'iduhu wa yubdihi fi nafsihi masruhan ila tamanni zawal ni'mat akhi, Yang kedua ini, sudah istirsal, pikiran tadi dilanjutkan. Ini begini, begini, begini. Terus di dalam hatinya berkecamuk pikiran-pikiran tadi, tidak dilawan. Bahkan, وَيُعِيدُهُ وَيُبْدِيهِ يُعِيدُهُ mengulanginya. Pikiran tadi diulangi oleh dia. Artinya berarti sudah bukan tidak sengaja lagi nih sekarang. Sudah sengaja. وَيُبْدِيهِ فِي نَفْسِ dan ditampakkan pada dirinya. Kemudian diiringi dengan tamanni zawal ni'mati akhihi. Dengan angan-angan harapan mudah-mudahan hilang kenikmatan itu dari saudaranya. Ini sudah beda. Ya. Kalau yang pertama hasad, yang kedua dengki. Kalau yang pertama iri, yang kedua dengki. Ditambah dengan tamanni zawal ni'mati akhihi. Kawan Ibn A'azakumullah, hadha syabihun bil azmi al musammam ala al ma'asiyah. Ini berarti menyerupai orang yang azam dengan sengaja-sengaja. Musammim, musammim itu bertekad kuat ala al ma'asiyah, atas ma'asiyah. Kalau yang spontan tadi tidak dosa, ketika lihat saingannya, jadi malah maju, kemudian dia tidak ikuti. Artinya, astagfirullah, lu ngomong apa ini? Udah, karepmu, mau gini, mau begitu. Itu berarti dilawan sama dia, tidak istar salabihi. Tetapi yang kedua ini, istar salabihi, bahkan kemudian dengan kecengkelan, bahkan dengan doa dalam hatinya. Walaupun tidak terucap di mulutnya, tapi dengan harapan-harapan kehancuran, benar-benar hancur, benar-benar rusak, benar-benar kalah, benar-benar bangkrut, dan seterusnya. Sehingga, kalau melihat, matanya mata hasad. Enggak tahu kayak mata hasad. Nyontoknya susah. Tapi yang jelas, kadang-kadang mata yang seperti itu membuat kejelekan. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba rusak. Qala wa fil iqabi ala dhalika ikhtilafun bainal ulama. Nah, orang yang seperti ini, masalah apakah dia dibalas atau tidak dibalas, ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mengapa perselisihan? Mungkin kita akan mengatakan itu jelas salah, jelas dosa. Sebentar, itu kan di dalam hati. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Di dohirnya, diam saja. Tidak berbuat dolim apapun, tangan juga diam, mulut juga tidak mengejek, tidak apa. Tetapi dalam hati ada harapan. Mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Apakah ini boleh? Doa seperti ini, atau harapan seperti itu? Terjadilah ikhtilaf para ulama. Warubama yadhkur fi mawdi'in akhar insyaAllah. Dan bisa jadi akan yudhkar, akan disebut fi mawdi'in akhar. Di tempat lain insyaAllah akan dibahas. Lakin hadha yub'id an yaslam minal baghi alal mahsud. Orang yang seperti ini jauh sekali untuk bisa selamat dari kedoliman. Orang yang seperti ini yab'ud, dari kata ba'id, jauh, an yaslam, untuk bisa selamat dari kedoliman terhadap si maksud. Orang yang kayak tadi itu, yang di sini sudah cengkel, sudah enggak suka, sudah harapan begini, tiba-tiba ada yang datang ke tokonya, oh tokonya fulan mana ya? Gimana kira-kira jawabannya? Udah lagi cengkel, enggak tahu? Dusta. Ya. Itu dolim kan? Jelas di sebelahnya. Ini barakallahu fikum, apa namanya? Yab'ud an yaslam. Orang yang sudah begitu jarang sekali bisa selamat dari perbuatan dolim. Biasanya akan terjadi saja kedoliman, apakah dalam bentuk dusta atau dalam bentuk menjatuhkan. Kamu ngapain ke dia? Itu begini dia, kalau timpangannya gak benar, curang, ininya bajak palsunya, segala macam. Itu lebih jahat lagi. Qala walau bil qawli, tidak atau jarang sekali untuk selamat dari kedoliman terhadap maksud, terhadap yang dihasadi, walau bil qaul, walaupun hanya dengan kata-kata. Faya tsam bidzalik, maka jadi dosa dengan muttafaq alaih. Kalau yang tadi kan masih belum sepakat para ulama, kalau masih dalam hati saja, masih di pikiran saja. Taib. Tetapi ketika sudah keluar dalam bentuk ucapan, maka jatuhlah ke dalam yang haram. Wa qismun akhar, jenis lain lagi. idza hasada lam yatamanna zawal ni'matil mahsud. Kalau dia hasad tapi tidak berharap, tidak berangan kalau kenikmatan si yang dihasadi tadi hilang, tidak berharap hilangnya kenikmatan itu. Bal yas'a fi iktisabi misli fadailihi, tetapi dia justru berusaha untuk bisa sama dengan yang dihasadi. Kenapa dia bisa begitu? Saya harus bisa. Berarti dia melihat keberhasilan saudaranya hanya sebagai motivasi saja. Wa yatamanna an yakuna mithlahu, dan dia berharap kepada Allah kalau dia bisa seperti fulan itu tadi. Fa in kanatil fadail dunyawiyah, kalau keutamaannya dunyawiyah, fala khaira fi dzalik, kalau dunia maka itu tidak ada kebaikan. Yani apa baiknya persaingan dalam masalah dunia? Kama qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya, sebagaimana mereka-mereka yang sangat senang mencari dunia atau sangat bersaing dengan dunia, dia berkata kepada Qarun atau tentang Qarun, ya laitalana mithlama utiya Qarun, duhai kiranya saya bisa seperti Qarun, kaya raya, gudangnya sangat banyak hingga kunci-kunci gudangnya tidak sanggup dibawa oleh beberapa orang yang kuat karena saking banyaknya. Ya laitani au ya laitalana mithlama utiya Qarun, duhai kiranya kalau aku pun bisa kaya seperti dia. Ini tidak bagus. La khaira, enggak ada kebaikan. Wa in kanat fadail diniyah, kalau keutamaannya keutamaan agama, keutamaan din, fahuwa hasan, maka itu bagus. Kok dia bisa hafal Quran, masa saya enggak bisa? Belajar terus dia semangat karena melihat saudaranya semangat. Wa qatamanna an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asy-syahadah fi sabilillah azza wa jal, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan syahid, sebagaimana para sahabatnya mendapatkan syuhada, sebagaimana dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi menyatakan la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu mahlan, yang pertama seseorang yang diberi harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, seorang yang punya harta dan dia menginfakkannya di malam dan siang, masya Allah, maka irinya bukan karena hartanya banyak tapi karena dia bisa bersedekah siang dan malam. Yang kedua, rajulun atahu Allahu al-Qur'an, seorang yang diberi oleh Allah Al-Qur'an, ilmunya, hafalannya, tafsirnya, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia bisa qiyamul lail dengan membaca Al-Qur'an seluruhnya, atau bisa salat di siang hari dengan membaca Al-Qur'an mana saja, dia hafal semuanya. Wa hadza huwa al-ghibtah, dan itu tidak dinamakan hasad tapi dinamakan ghibtah. Wasamahu hasadan min bab isti'arah, dan dinamakan hasad dalam hadis ini dari bab al-isti'arah. Bab al-isti'arah. Al-isti'arah adalah salah satu peribahasa yang atau apa namanya? Peribahasa atau tata bahasa atau seni berbahasa. Kalau kita mengatakan kereta api menjerit-jerit gitu. Kereta api benda, tetapi menjerit-jerit itu manusia. Ya. Tapi ini digambarkan seakan-akan begitu. Kereta api memanggil-manggil misalnya. Hah? Majaz. Nah, itu isti'arah disebutnya di dalam bahasa Arab. Artinya dipinjam, isti'arah maknanya dipinjam. Seakan-akan dia makhluk hidup padahal dia mati. Demikian pula kalimat hasad tadi padahal ghibtah, itu untuk menunjukkan isti'arah tadi bahwa ada kemiripannya, tapi ini boleh, yang itu enggak boleh. Apa kemiripannya? Kemiripannya dia melihat orang lain memiliki kelebihan. Saya ingin seperti dia. Kenapa enggak sayang seperti itu? Barakallahu fikum. Kalau membawa dia semangat untuk berharap agar hilang kenikmatan dia, itu dengki namanya. Beranjak dari hasad ke dengki. Sedangkan kalau dia justru sebaliknya, mendoakan dirinya agar bisa seperti itu, dibagi dua. Apakah dunia atau agama? Kalau dunia, tidak ada kebaikannya. Ngapain kita iri masalah seperti itu, masalah dunia? Karena dunia bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan kejelekan. Menyibukkan orangnya, membuat dia terikat, dan sebagainya. Bahkan sebagian jadi fitnah untuk pemiliknya. Tetapi yang kedua, agama. Maka itu dinamakan dengan nama lain, yaitu ghibtah. Nah. Wa qismun akhar. Jenis lain lagi. Idza wajada min nafsihi al-hasad. Kalau didapati pada dirinya ada hasad. Sa'a fi izalatihi. Kemudian berupaya untuk menghilangkan apa yang ada pada dirinya. Wa fil ihsani ilal mahsudi. Wa fil ihsani ilal mahsud. Bi isda'il ihsani ilaih. Bagaimana menghilangkan hasadnya? Dengan cara dia berbuat baik kepada orang yang dihasadi. Bi isda'il ihsani ilaih. Dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Wa du'a ilahu. Atau dengan didoakan. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah. Wa nashr fadailihi. Atau dengan menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Wa fi izalati ma wajada lahu fi nafsihi minal hasad hatta yubaddiluhu bimahabbah. Dia berupaya menghilangkan apa yang dia dapati pada dirinya dari kedengkian hingga berubah menjadi kecintaan. Ayakuna akhuhul muslim khairan minhu. Dia berharap kalau-kalau saudaranya sesama muslim bisa lebih baik dari dirinya. Wa afdal, bisa mendapatkan yang lebih afdal. Wa hadha min a'la darajatil iman, dan ini berarti a'la darajatil iman. Kalau seseorang memiliki hasad pada orang lain yang mendapatkan kebaikan spontan, tiba-tiba terpetik, kok dia yang dapat, kok bukan saya, itu masih belum ada hukum. Kalau sudah harapan-harapan mudah-mudahan hilang, sudah mulai jelek tapi masih diperselisihkan para ulama apakah itu sudah dosa atau belum, karena masih urusan hati. Tetapi kata Ibn Rajab, yang kedua ini hampir-hampir tidak selamat. Mesti akan mengucapkan kalimat yang jelek. Ah, itu kan karena begini, makanya berhasil. Udah keluar kalimat jelek, maka dosa. Yang berikutnya, kalau dia memiliki pikiran-pikiran seperti itu, kemudian dia lawan. Dia hilangkan. Dengan cara apa? Enggak, anak enggak boleh seperti itu. Anak paksa. Ya, akhi, ini ada sesuatu yang membantu keberhasilanmu. Malah dikasih. Sengaja untuk mengalahkan hasad yang ada pada dirinya. Kemudian mendoakannya, semoga antum barokah, semoga antum mendapatkan dari Allah Ta'ala kemudahan. Sampai kemudian bisa menghilangkan hasadnya dan berubah menjadi harapan kalau saudaranya semua berhasil seperti orang tersebut. Ini barakallahu fikum adalah perkara-perkara yang merupakan kebaikan. Dan dikatakan a'la darajatil iman. Wa sahibuhu huwal mu'minul kamil. Pelakunya adalah seorang mukmin yang sempurna. Alladhi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Yang menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Dan ini dibenarkan dalam hadis yang sahih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Waqad sabaqal kalam ala hadza fi tafsiril hadis. Dan sudah lewat hadis ini, sudah pernah dibahas dan tafsirnya juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian hingga menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Wa qauluhu, sedangkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sedang kita bahas, wala tanajashu. Tadi kan baru dibahas satu, wala tahasadu, hasad. Sekarang yang kedua, wala tanajashu. Apa itu tanajush? Fasarahu kathirun minal ulama bin najji fil bay'. Ditafsirkan oleh kebanyakan dari para ulama dengan kecurangan dalam jual beli. Tetapi lebih khusus lagi, kecurangan yang dimaksud adalah an yazida fis sil'ah man yuridu man la yuridu shira'aha. menambah harga padahal dia tidak mau membeli. Berarti ini jual beli yang sifatnya lelang ya. Jadi janjian dulu berapa orang. Harganya mungkin cuma 5 atau 6. Orang-orang ini dipesanin untuk nawar 9 dan 10. Biar mereka yang lain di atas itu. Siapa yang berani sekian? 5, 6, 7, 8, 9. Nah, satu lagi. 10. Orang yang benar-benar butuh, bingung dia. Tidak ada lain kecuali harus bilang 11. Baru bisa dapat. 11. Dapat. Padahal yang ini palsu. Yang 2, 3 belakangan palsu. Fahadha aslinya yang dinamakan dengan najash. Kata beliau, kata Ibn Rajab rahimahullah, an yazida fis sil'ati man la yuridu shira'aha. Seseorang menambah harganya atau menaikkan harga padahal la yuridu shira'aha. Padahal dia tidak membeli. Apa untungnya dia menawar tinggi padahal tidak beli? Imma li naf'il ba'i', bisa jadi untuk keuntungan si penjual. Bi ziyadati tsamani lahu, untuk menambah harga untuknya. Au justru bi idraril mushtari bi taktsiri tsamani 'alaih, atau ingin membuat madarat pada sang pembeli agar dia susah membeli kecuali harus di atas harga dia. Wa fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan innahu naha anil najsh, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an-najsh. Wa qala Ibnu Abi Aufa, berkata Ibnu Abi Aufa, an-najsh akilu riba kha'in. An-najsh, pemakan riba, adalah pengkhianat. Dzakarahul Bukhari, disebut oleh Imam Al-Bukhari juga. Berkata Ibn Abdul Bar rahimahullah, ajma'u anna fa'ilahu 'asin lillahi 'azza wa jal. Telah sepakat para ulama bahwa pelaku najis adalah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza kana bin nahyi 'aliman, kapan dikatakan dia 'asi? Kalau dia tahu itu dilarang. Idza kana bin nahyi, kalau tentang larangannya 'aliman, dia tahu. Dia tahu dilarang tapi dia melakukannya, maka itu yang bermaksiat. Kalau tidak tahu lain lagi, rufi'al qalam. Misalnya sebagian orang berkata, apa salah saya? Ini penjual sedang jual. Saya nawar. Ini enggak 110 aja, padahal harganya cuma 70. Enggak 100 saja. Enggak 110 aja. Yang satu lagi nawar 90. Ya. Orang yang mau beli bingung. Penjualnya ya diam saja. Ya. Saya kan nawar, masa salah orang nawar. Innamal a'malu binniyat. Niat kamu apa? Menipu orang tadi bahwa ini harganya 100, padahal bukan. Harganya di bawah itu. Ini khonibna azakumullah, pedagang diuntungkan apakah dia niat atau tidak niat untuk menguntungkan pedagang. Mungkin dia ingin memadarat orang ini aja, biarin jangan beli murah-murah, biar mahal, ini orang punya banyak harta. Ala kulli hal, kalau dia tahu itu dilarang masih melakukan, maka itu namanya asin. Waqtalafu fil bai'i. Kemudian mereka berselisih para ulama. Kalau haramnya sepakat, berselisihnya bagaimana jual belinya? Sah atau tidak sah? Faminhum man qala an innahu fasid. Di antara mereka ada yang berkata bahwa jual beli seperti ini fasad, batal, rusak, tidak sah. Wa huwa riwayatun an Imam Ahmad, dan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad di antaranya. Ikhtaraha ta'ifatun min ashabi, dan dipilih oleh sekian banyak pengikut-pengikut Imam Ahmad, jadi para ulama dari kalangan Hanabilah. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata, in kana najis huwa al-ba'i', kalau najis itu adalah penjual, aw man wata'a al-ba'i' 'ala an-najas faqad fasada. Kalau yang membuat najis tadi adalah penjual sendiri, kamu nanti bilang sekian, kamu nanti bilang sekian ya, kamu nawar sekian ya. Au man wata'al ba'i', atau orang yang memang sepakat dengan ba'i' ala najis, untuk najis, faqad fasad, maka jual belinya rusak. Mengapa? Karena ini sudah masuk dalam penipuan. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huna ya'udu ila al-'aqid nafsuh. Karena an-nahyu, bukan nabi ya. Lianna an-nahya, karena larangan di sini kembalinya kepada 'aqid nafsuh. Larangan itu kepada yang sedang berakad, 'aqid, yang sedang berakad jual beli. Maka kalau larangan itu langsung kepada 'aqid, kalau dilanggar maka jual belinya tidak sah. Wa in lam yakun kadzalika lam yufsid, kalau tidak demikian tidak rusak. Loh, saya cuma jual, terus yang mereka saling tawar menawar begini-begini tiba-tiba jadi mahal harganya. Iya, saya jual. Apa salah penjual? Maka sah. Tetapi orang tadi tetap dosa yang mempermainkan harga tadi padahal dia tidak membeli. Li'annahu ya'udu ila ajnabi, karena terjadinya pada orang lain. Si najis tadi bukan disuruh penjual, bukan disuruh pembeli. Maka antara penjual dan pembeli tidak ada yang melakukan hal yang haram. Dan ini membeli, ini menjual, selesai. Loh, tapi harganya jadi tidak sesuai aslinya. Itu pihak ketiga yang membuat isu-isu tentang harga. Wa kadza haka 'an Syafi'i, demikian Pak, demikian pula diriwayatkan dari Syafi'i. Annahu 'allala sihhatal bai', beliau memberikan alasan tentang sahnya jual beli, bi annal bai' ghairun najis, karena sang penjual bukan dia yang membuat najis. Wa aktsarul fuqaha 'ala annal bai' sahih mutlaqan, kebanyakan para fuqaha bahwa jual belinya sahih secara mutlak. Kebanyakan para ulama menganggap jual belinya sah. Wa huwa qawlu Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin anhu. Yaitu pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di dalam salah satu riwayat beliau. Jadi beliau punya dua riwayat. Pernah diriwayatkan beliau berpendapat begini, pernah diriwayatkan beliau berpendapat begitu. Illa anna Malikan wa Ahmad asbata lil mushtari al-khiyar. Hanya saja Imam Malik dan Imam Ahmad memberikan hak pilih bagi pembeli. Karena pembeli yang dirugikan kan, harganya jadi mahal. Setelah tahu, oh itu palsu, pembeli tidak mau beli atau menawar tapi dia hanya membuat harga jadi naik, kamu punya hak mau dikembalikan atau mau terus. Udahlah, masih dalam batas wajar, ya silakan. Berarti Imam Ahmad dan Imam Malik berpendapat jual belinya sah, tapi sang pembeli masih boleh mengembalikan barangnya kalau dia tidak ridho. Kalau dia tidak ridho. Naam. Idza lam ya'lam bil hal, kalau dia tidak tahu keadaannya. Wa ghubina ghubnan fahishan, kalau dia dirugikan dengan kerugian yang sangat, yang fahish. Yakhruj min al 'adah, keluar dari kebiasaan harganya, maka dia boleh punya hak pilih untuk membatalkannya. Wa qaddarahu Malik, dan Imam Malik menentukan, wa ba'du ashabi Ahmad, dan sebagian dari pengikut Imam Ahmad menentukan bitsulutsis tsumun, menentukan sepertiga harga. Bitsulutsis tsumun, fa in ikhtara al mushtari hina idzin al fasakh, kalau saat itu sang pembeli ingin membatalkan, falahu dzalik, baginya itu, ini baginya boleh seperti itu. Apa maknanya bitsulutsi tsaman? Artinya kalau ternyata harganya naiknya 3 kali lipat, harga aslinya cuma sepertiga, nah pembeli boleh membatalkan karena itu sudah berubah harga, bukan naik harga. Wa in arada al-imsak, kalau dia ingin tetap memegang barangnya dengan harga 3 kali lipat tadi, tidak mengapa. Fa innahu yahuttu ma ghubina bihi min ats-tsaman. Dakarahu ashabina. Demikian disebutkan oleh sahabat-sahabat kami. ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك. Kata Ibn Rajab selanjutnya, tadi kan sudah kita katakan bahwa tanajus adalah curang dalam jual beli. Tapi khususnya kecurangan itu dalam permainan harga, seseorang yang menaikkan harga padahal tidak mau beli, ini yang dimaksud. Tetapi kata beliau, yahtamil, ada kemungkinan pula, an yufassir at-tanajus, ditafsirkan tanajus yang dilarang tersebut, huwa a'ammu, dia lebih umum dari hal tersebut. Berarti segala kecurangan dalam jual beli. Wala tanajasu, jangan saling curang dalam jual beli. Fa inna aslan najash fil lughah, mengapa ada kemungkinan ini lebih umum dari hal-hal seperti tadi? Karena makna najas sendiri secara bahasa adalah itharatu syai'i bil makri wal hilah wal mukhada'ah. Makna najas adalah mempengaruhi sesuatu dengan tipu daya, wal hilah dengan permainan-permainan, wal mukhada'ah dengan tipu menipu. Wa minhu samman najis fil bai'i najisan, dan karena itulah kecurangan tadi dijuluki dengan an-najis dari kata najas, karena maknanya mempengaruhi orang dengan tipu daya, dengan kepura-puraan, atau dengan hila, dengan permainan-permainan. Wa hina idzin yakunul ma'na, berarti makna kalimat wala tanajasu ay la tatakhada'u, jangan saling menipu, jangan saling menipu. Wala yu'amil ba'dukum ba'dan bil makr wal ihtiyal, agar jangan sebagian kalian memperlakukan sebagian yang lain dengan makar, dengan tipu daya, wal ihtiyal, dengan permainan-permainan yang mengandung tipuan. Wa innama yuradu bil makri wal mukhada'ah isalul adha, sangat jelas bahwa yang dimaksudkan dengan makar, yang dimaksud dengan tipu daya adalah isalul adha, memberikan kejelekan ilal muslim, kepada seorang muslim. Yang namanya tipu daya, yang namanya makar, adalah menimpahkan adha, kejelekan-kejelekan, kepada sesama muslim. Imma bitariqil asalah, bisa jadi dengan cara asalnya, aslinya. Wa imma jtila binaf'ihi bidhalik, atau dengan menghilangkan manfaatnya. Apa bedanya? Kalau aslihi, betul-betul asal kebaikannya dihilangkan. Kalau yang kedua, asal kebaikannya ada, tapi udah gak bermanfaat lagi. Wa yalzam minhu usul ad-darar, atau konsekuensinya menimpakan madarat kepadanya. Membikin isu-isu, membikin cerita-cerita, membikin kedustaan-kedustaan, sampai akhirnya tutup warung satenya. Karena diisukan ada yang melihat jin menjilatin satenya, ada yang melihat ini, akad keajaiban-keajaiban, padahal semua kerjasama, perjanjian. Ini barakallahu fikum, asalnya ada, tidak ada yang diambil. Barangnya, tokonya, warungnya, semuanya ada. Tapi manfaatnya jadi hilang. Atau yang sebaliknya, asalnya juga dihilangkan. Pak, berapa kontrak sama dia? Ya, sekian, saya bayar 2 kali lipat. Ya, ya sudah. Oh, no, gak bisa diperpanjang. Tiba-tiba bingung dia. Sudah banyak langganan, tidak bisa diperpanjang. Diambil sama orang lain, buka warung yang sama. Ini juga makar. Itu juga makar, barakallahu fikum. Yang kedua ini, asalnya hilang. Tapi yang tadi, yang pertama, asalnya ada, tapi manfaatnya dibikin hilang. Itu sekedar contoh, barakallahu fikum, tidak menceritakan sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam. ودخوله عليه وقد قال الله عز وجل وَيَذَا مِنْهُ وُسُلُ الضَّرَرُ dan konsekuensinya akan sampai madarat kepadanya dan masuk kepadanya. Dan Allah berfirman لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ tidak akan pantas dengan makar yang jelek kecuali pelakunya. Tidak akan menimpa makar yang jelek itu tidak pantas mengenai kecuali pelakunya sendiri. Wa fi hadis Ibn Mas'ud 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man ghashshana falaysa minna wal makr wal khida' fi an-nar. Hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kapan itu diucapkan oleh Rasulullah sallam ketika beliau lewati pasar, dan ini menunjukkan bahwa nabi pun melewati pasar, artinya sebagaimana manusia biasa disebutkan dalam Al-Quran yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar-pasar. Kemudian ditambah lagi dengan ya'kulu wa yashrab, memakan apa yang kalian makan dan minum apa yang kalian minum. Itu manusiawi. Sehingga ketika Nabi melewati pasar melihat penjual, Nabi memasukkan tangannya ke ember mereka. Jadi mereka kalau beli, bahkan sampai sekarang, itu seember-seember. Jadi tidak bilang sekilo atau dua kilo, seliter atau dua liter. Ini satu ember. Berapa seember? Sekian. Ambil. Sama embernya dibawa. Ember-ember murahan itu. Ambil. Nah, itu embernya dimasukin sama Nabi dengan tangan, di bawahnya basah. Mahadha ya wahai penjual daqiq, wahai penjual terigu. Apa ini? Kok basah bawahnya? Asabahal matar ya Rasulullah. Terkena hujan kemarin. Tidakkah yang basah kamu tunjukkan di atas? Kenapa disembunyikan di bawah? Man ghashana falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Jadi Masya Allah, kalau mau beli bakul ya. Itu bakul. Bagus-bagus semua. Di dalamnya enggak. Enggak sama dengan itu. Itu kata Nabi, man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Wal makr wal khida, makr rencana-rencana jahat, khida tipu daya, itu finnar. Demikian kata Nabi SAW dalam keadaan hadis ini hasanun sahih. Wa qad dzakarna fi ma taqaddama hadis Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dan telah disebutkan dari apa yang telah lewat dari hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu secara marfu'. ملعون من ضار مسلما أو مكر به. ملعون, dilaknat. Orang yang membuat madarat terhadap sesama muslim atau makara bihi, atau membuat makar terhadapnya. Hadis kharrajahu Tirmidzi. Dan dikatakan hadis ini sahih. Rawahu min hadis Jabir wa Ahmad wal Bukhari wa muslim. Masya Allah, justru lebih sahih yang mal'un ini. Mal'unun man darra musliman aw makara bih, terlaknat orang yang membuat madarat seorang muslim atau membuat rencana-rencana jahat terhadap seorang muslim. Fayadkhul ala hadha taqrir fit tanajus al manhi, maka dengan takrir ini, dengan ketetapan ini, masuklah tanajus di dalam apa yang dilarang tadi, seluruh bentuk-bentuk muamalah yang mengandung tipu daya. Berarti am sifatnya, jangan jual beli dengan curang. Wanahu katadlisul uyub, dan semua yang berkait atau semua yang semakna dengan ghish, dengan tipu daya, maka itu termasuk yang dilarang. Wala tanajashu, kata dlisil uyub, seperti menyembunyikan aib-aib. Tadlis al-uyub, menyembunyikan aib. Wa kitmaniha, juga sama. Kitman dan tadlis sama-sama menyembunyikan. Kalau kitman benar-benar menyembunyikan, kalau tadlis menyamarkan. Seperti ketika seorang rawi meriwayatkan dari seorang yang dhaif. Seorang dhaif ini namanya Muhammad bin Umar misalnya. Dia pakai nama lain. Dia tidak dusta, cuma bikin samar. Haddatsana, man haddatsaka? Siapa yang menyampaikan kepada kamu? Haddatsana Muhammad ibn Hamud. Langsung tidak sebut Umarnya, sebutnya kakeknya. Hamud. Orang tadi mengira orang lain. Diterima. Padahal sama saja Muhammad bin Umar juga. Kamu lihat dari Muhammad bin Umar? Bukan. Muhammad bin Ahmad. Muhammad bin Hamud. Padahal sama saja. Hanya namanya diganti atau disebut kunyahnya. Terkenalnya dengan nama dipanggil kunyahnya. Terkenalnya dengan kunyah dipanggil namanya. Supaya terasing, kelihatan orang lain gitu. 6. Barakallahu fikum. Dikatakan itu tadlis namanya. Bagaimana ini barangnya? Ya lihat sendiri aja lah. Dia tahu ada aibnya. Gak ketahuan. Mudah-mudahan gak ketahuan. Gak kelihatan, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Harusnya dia paham. Pembeli tadi pasti akan membatalkan jual belinya kalau dia tahu aibnya. Itu gak boleh. Harus ngomong. Ini memang sudah kecelakaan kemarin. Kena bagian belakangnya. Tafadhol, ente periksa. Sebagaimana orang beli. Parahnya seberapa, silakan. Sehingga orang beli itu sangat jelas. Kitman lebih-lebih lagi menyembunyikan. Waghashal mabi' al-jayyid birradi. Atau menyamarkan, menutupi barang dagangan yang jelek dengan yang baik. Ini yang tadi. Terigu yang basah taruh di bawah. Yang kering taruh di atas. Ini ambil seember. Lihat, oh bagus. Padahal bawahnya jelek. Washal mabi al-jayyid birradi. Dicampurkan yang bagus dengan yang tidak bagus. Wa ghubino wastarsala alladhi la ya'riful mumakasah. Atau menipu orang yang tidak mengerti mumakasah. Mumakasah itu tawar-menawar. Ini orang gak bisa nawar nih. Berapa pak? 1 juta. Kok mahal amat? Ya silakan tawar. Boleh 800. Aduh, sungguhnya sih gak boleh. Tapi gak apa-apa lah. Padahal harganya cuma 200. Itu di Senin begitu. Kamu jangan malu-malu untuk menawar langsung paling bawahnya. Tawarkan 1 juta, kamu tawar 100. Iya. Dan itu marah mereka. Tapi akhirnya dikasih ke 150. Dan itu pengalaman betul, persis. Siapa yang diincar oleh mereka? Yang gak bisa nawar. Dia gak tahu barang kan? 1 juta. Oh, berarti barang bagus nih. Padahal barang 200-300 harganya. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan la ya'riful mumakasah. Wa qad wasafallahu fi kitabihi al-kuffar al-munafiqin bil makr wal bil anbiya'i wa atba'i. Dan Allah mensifati di dalam kitabnya orang-orang kafir dan munafikin dengan sifat makr. Makar. Bil anbiya' terhadap para nabi dan terhadap pengikut-pengikut nabi. Wa ma asana qawla Abi Al-Atahiyah. Dan betapa bagusnya apa yang diucapkan oleh Abu Al-Atahiyah. Laisa dunya illa bidainin wa laisa dunya illa bidinin wa laisa dinu illa makarimul akhlaqi. Innamal makru wal khadi'atu fin nari huma min khisali ahli nifaqi. Tidaklah dunia ada nilainya kecuali dengan agama. Dan tidaklah agama kecuali dengan makarimul akhlak. Dan sesungguhnya yang namanya makar dan khadi'ah, rencana jahat dan tipu daya, itu di dalam neraka. Keduanya, min khisali ahli nifaqi, keduanya termasuk bagian dari ahli nifaq atau sifat dari orang yang memiliki kemunafikan. Wallahu ta'ala a'lam. بالصواب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك